kaso din sana sa kampong sa pamainan sama sa dahulu nyo nangko tapi jalaman tua usahlah kaya Tuhan pangbakan lamanya kata sampai rangkuangan apa guna kaya berindah punya orang punya awak jauh dari dunia sana biarlah tak berpikir tapi asal tapi asal